semuanya. Ya saya langsung saja bahwa Arkom Jogja atau Arsitek Komunitas ini adalah kumpulan teman-teman arsitek yang memilih kerjanya ya soron deso, cara kampung, cara kampungan. Jadi kalau ada sebagian besar arsitek yang memilih kerja di belakang meja dengan komputer, kita memilih kerja bersama masyarakat dengan palu, dengan gergaji, dan mungkin lebihnya dengan palu jadi ya kita memilih kerja itu karena memang sektor atau bidang di komunitas itu yang biasa kami berkegiatan itu ada dua, jadi di kampung miskin, di perkotaan atau perdesaan. Jadi memang kampung miskin ini selalu dicap sebagai masalah, sebagai biang apa namanya masalah di kota, kumuh, tidak sehat dan sebagainya. Dan tapi selalu solusinya yang diberikan adalah solusi yang tidak pas dengan itu tadi, kacamata orang miskin itu tadi, informal, kemudian apa namanya semangat gotong royong itu selalu ditinggalkan di dalam solusi-solusi yang ada. Nah, teman-teman arsitek, teman-teman kami berusaha apa namanya membuat semacam ya gerakan atau alternatif solusi untuk mendorong bahwa ada sebenarnya solusi lain selain solusi-solusi yang selalu diberikan dengan cara top down itu. Menganggap bahwa komunitas itu yang orang miskin selalu orang butuh, orang nggak bisa apa-apa dan selalu hanya bisa diberi gitu. Tapi mereka tidak pernah diajak bicara pun, mungkin nggak pernah diajak, apalagi diajak berpikir untuk memikirkan solusinya. Diajak bicara aja kadang tidak, seperti tadi misalnya yang presentasi sebelumnya tadi tentang proyek makcik tadi, sebenarnya itu sama, bahwa ada satu komunitas yang mungkin kampung yang di pinggir kali di Winongo itu yang mayoritas penduduknya adalah waria gitu kan, yang mereka juga ya gimana KTP aja nggak punya gitu, gimana kampungnya bisa tertata, dianggap ada kampung aja nggak, mungkin di pemerintah cuma bilangnya ya kalian warga ilegal, kalau ilegal terus kenapa gitu, mereka juga berkehidupan di kota ini. Nah hal seperti itu coba kami apa namanya gali, kami dekati dengan cara-cara yang deso itu tadi, dengan kacamata masyarakat yang satu sama lain, masyarakat miskin itu pasti punya kearifan, keunikan, yang itu coba kami kumpulkan dalam bentuk, kalau misalnya mungkin ada pengetahuan individu-individu, kita kumpulkan dalam apa namanya semacam ya apa solusi untuk masyarakat ini secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dengan satu dua orang, tetapi dengan bagaimana kita bisa mengumpulkan secara utuh potongan-potongan informasi, potongan-potongan masalah, sehingga itu menjadi masalah bersama, kemudian diselesaikan secara bersama. Jadi kira-kira seperti itu arah gerak kami. Dan yang satu lagi adalah kita gerak di apa namanya di pemukiman yang terkena bencana, setelah bencana. Biasanya pemukiman-pemukiman atau kampung-kampung yang terkena bencana itu yang sangat rentan terhadap itu tadi, isu penggusuran atau relokasi, yang pasti solusinya juga pasti akan sangat apa namanya mencerai-beraikan kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi kalau bicara arsitek komunitas, sebenarnya ini sangat beda dengan apa namanya arsitek konvensional atau arsitek yang selama ini kerja di dengan komputer atau di kantor gitu. Karena memang kami fokus di apa hanya di kampung miskin kota, rekonstruksi pasca bencana dan perbaikan kampung. Dan kami lebih memang apa namanya pasang telinga lebar, pasang mata lebar, lebar-lebar untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya apa yang menjadi masalah di dalam satu komunitas. Dan itu tidak kita lakukan dalam waktu yang cepat. Jadi program setiap apa namanya yang kami lakukan misalnya dalam satu waktu itu pasti waktunya lama, karena proses masuk, proses mendengarkan, proses sehingga kita bisa diterima menjadi bagian dari mereka itu tidak cepat. Nah ini yang tantangan bagi kami, karena selama ini ketika kita masuk, arsitek biasanya dianggap sebagai orang yang udah mas, kasih masnya kan tahu nanti cara pengrancang kampung, masnya aja yang apa namanya, yang desain, yang rancang, itu tidak kami lakukan. Dan biasanya juga pemerintah atau lembaga-lembaga lain kecenderungan masuk itu hanya mensosialisasikan program. Sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya tadi, jadi kita masuk itu dolan, berteman, mencari sedulur, bahkan kita tidur di sana. Jadi itu proses yang kita lakukan, yang itu secara lambat laun, tanpa kita akan mau ngapain, tanpa kita akan menyampaikan kita bikin program apa, akan cerita sendiri ketika kita sudah menjadi bagian dari mereka, sudah menyatu. Jadi itu sudah otomatis. Gitu, jadi proses inliner bersama warga yang misalnya pemulung, daria, atau orang tukang pizza atau apa saja di situ. Ketika kita masuk sebagai outsider, itu mungkin ya mereka akan menutup. Kamu siapa? Saya siapa? Saya akan memberikan informasi kamu, jangan-jangan nanti untuk apa? Ini pasti seperti itu. Jadi ada, dan biasanya mereka langsung larinya, wah ini pasti akan ngasih program, ada duit banyak di balik itu. Jadi ketika kita menghilangkan itu, kemudian masuk bareng ya, nanti yang keluar pasti akan gotong royong. Jadi semangatnya semangat warga. Itu yang coba kita jaga, sehingga proses itu tidak bisa cepat. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan itu ya butuh waktu dan butuh kesabaran. Kemudian kita juga sangat percaya bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang luar biasa. Kita sangat percaya itu. Percaya, dan kepercayaan itu kita tunjukkan dengan apa? Kerja-kerja bersama masyarakat dengan itu tadi. Ya kalau bisa bangun dengan cara murah, ngapain juga pakai duit banyak itu. Kalau mereka bisa mengumpulkan sendiri, ibu-ibu bisa ngumpulin duit setiap hari 1.000, membentuk kelompok, kemudian duit 1.000 itu diputerin untuk bangun rumah, satu rumah ke rumah yang lain, ngapain juga pakai duit utang dari misalnya dari Bank Dunia. Itu sesuatu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya yang mungkin nggak spesial gitu kan. Tetapi kadang-kadang itu karena prosesnya dianggap apa namanya lama, itu kadang-kadang orang memilih cara cepat, cara instan supaya bisa dapat hasil. Nah kami teman-teman Arkom ini coba melihat dalam banyak aspek, nggak cuma kalau kita ngomong arsitek nggak cuma fisik, tetapi justru lebih prosesnya itu proses sosial dan proses yang apa namanya, proses untuk menggali kekuatan atau kearifan-kearifan yang ada di kampung. Tapi sekali lagi bahwa kearifan itu juga nggak bisa kita ngomong, oh ini satu orang cuma seperti ini. Nah, kita terus kita cross check kita, sehingga itu menjadi sebuah apa ya? Ya kearifan bersama. Apa benar ketika Pak satu ngomong seperti ini, itu juga sebagai pengetahuan bersama, pengetahuan yang lain. Kalau enggak gimana caranya ini bisa jadi? Jadi komunitas bukan individu, semuanya dilakukan. Nah, ini latar belakangnya memang sangat sederhana ya. Biasanya kalau kita ngomong apa namanya perencanaan atau proses apa pembangunan kota, itu selalu rakyatnya ditinggalkan. Yang bersatu itu cuma politisi sama perencana. Atau arsitek ya, konsultan sama pemerintah bersatu bikin rakyatnya. Nah, kita coba apa menyatukan itu, atau dari intinya dari rakyat justru kita dorong untuk bikin rencana, kemudian kita dorong ke pemerintah atau ke pihak yang memang apa namanya yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut. Latar belakangnya juga apa mungkin nggak terlalu spesial, itu memang latar belakang yang memang real ada. Dan masalah kampung miskin kota itu kayak di Jakarta, di kota-kota besar sangat menjamur, tetapi sampai sekarang nggak ada solusi yang konkret. Gebrakan yang konkret cuma penggusuran-penggusuran yang ada. Nah, kami coba melihat bahwa masa ya cuma penggusuran terus gitu kan, nggak ada solusi. Arsitek se-Indonesia Raya itu juga ribuan, tapi kok solusinya itu? Kita cuma memberikan alternatif aja, contoh gitu. Nah, metode dan alatnya juga sederhana. Jadi metode gotong royong kemudian melakukan pemetaan dan perencanaan oleh komunitas, dan kita menggunakan teknologi yang sangat lokal. Jadi apa yang ada di dalam kita manfaatkan seluruhnya, kalau memang nggak ada baru cari keluar. Gitu. Jadi kekuatan yang di dalam yang kita maksimalkan dulu. Nah ini proses yang kita lakukan. Jadi pertama selalu melakukan pemetaan. Pemetaan itu bisa hasilnya banyak, bisa peta sosial, peta budaya, atau peta lingkungan, fisik, sejarah, dan lain sebagainya. Jadi ini penting karena kita membangunnya membangun kampung, membangun komunitas. Jadi bukan membangun itu tadi kan, misalnya perumnas atau apa. Jadi kalau membangun perumnas ya kayak bikin kandang burung itu kan, copy paste kan bisa. Tapi ketika masyarakat satu sama lain kan punya sesuatu yang itu sudah ada sejak dulu. Jadi itu yang harus dipertahankan dan dijaga. Kemudian yang kedua adalah proses perencanaan. Ini proses yang biasanya merencanakannya itu adalah orang cukup diajak, oh maunya seperti ini, terus oh dari pihak misalnya konsultan terus bawa ke kantor, kita merancang hasil rancangnya, bawa lagi ke kampung. Pak, apa setuju hasilnya seperti ini? Oh setuju, ya, kalau setuju tanda tangan semuanya udah dianggap partisipatif. Gitu. Itu tidak kami lakukan sama sekali, justru kami datang blank. Datang blank, ayo desain bareng-bareng. Loh, kami warga kan gak punya kemampuan untuk mendesain. Bisa sebenarnya, mereka toh kenyataannya bisa bangun sendiri rumahnya. Dan berarti mereka mendesain sendiri sebenarnya, tanpa arsitek. Cuman mungkin ada perlu diintervensi hal-hal yang misalnya, oh misalnya ya teknis sekali lah, tapi itu sebenarnya nggak prinsip gitu. Yang paling prinsip mereka punya kemampuan untuk membuat, mendesain sendiri rumahnya sampai membangun sendiri. Itu udah fakta yang nggak bisa dipungkiri. Berapa kampung di berapa rumah di dalam satu kampung di Jogja saja itu yang menggunakan arsitek bangunnya? Nggak ada. Ya karena pertama karena mereka nggak kuat bayar arsitek. Yang kedua karena memang kemampuannya memang ada. Bawaan bayi itu memang tukang bangun, suka, oh ini, nambahin, itu kreatif, jadi sangat kreatif. Nah kreativitas itu yang menjadi apa modal utama dalam proses ini. Makanya ketika ngomong perencanaan kampung, perencanaan proses desain apa namanya dan sebagainya, itu penting kita letakkan bersama mereka. Karena masalah ada di masyarakat, pasti mereka akan dapat punya solusi yang lebih cerdas daripada orang luar. Karena kalau intervensinya terlalu kuat, itu biasanya nggak pas gitu kan. Itu. Kemudian di proses pelaksanaannya pun, ya itu tadi, ketika gotong royong digunakan sebagai media yang sudah selama ini dilakukan secara turun-temurun, apalagi di sekitar Jogja yang sangat kuat, ya itu yang kita jaga. Nah kalau kita bicara tentang tangga partisipasi, ya itu tadi kan ada beberapa tangga yang memang ya orang menginformasikan program atau apa itu sudah dianggap partisipasi, tidak salah, tetapi itu masih levelnya level ya semu atau apa namanya partisipasi tingkat bawah kan. Nah teman-teman Arkom tidak ingin memanipulasi kata partisipasi itu dengan hanya tanda tangan atau apa. Orang dilibatkan, diajak kumpul, tetapi tidak sepenuhnya paham, itu juga kita tidak mau. Jadi kalau mau partisipasi ya memang benar-benar harus masyarakat yang menjadi leader. Jadi masyarakat sendiri ketika, dan tapi kuncinya itu harus terorganisir. Jadi kami teman-teman Arkom itu tidak hanya mengajak membangun, mengajak merencanakan, tetapi itu juga akan sulit dilakukan ketika dalam satu kampung misalnya ada 50 orang, ada 50 suara, ada 50 keinginan. Itu pasti nggak akan terjadi, nggak bisa dilakukan. Nah itu fungsinya kenapa teman-teman Arkom ada yang namanya community organizer. Nah community organizer itu yang tadi itu masuk pertama kali, kemudian apa ya tinggal di situ sama ya, mabuk bareng kayak gitu kan. Nah gitu-gitu itu proses yang memang harus dilakukan gitu. Jadi menjadi bagian dari gitu kan. Itu sangat penting, dan itu semua akan keluar sendiri dengan sendirinya masalahnya, dan akan jujur gitu. Udah ngomong nanti udah nggak pakai nuwun sewu, tapi wis nggak pakai boso lagi gitu. Nah, itu udah menjadi bagian dari berarti Gitu. Nah, kalau ini saya cuma mau ngasihkan, jadi nggak secara spesifik saya bicara tentang satu proyek teman-teman Arkom, tetapi lebih ke contoh-contoh bagaimana proses pemetaan itu dilakukan di beberapa tempat. Jadi ya misalnya memetakan satu kampung, itu juga kita dari beberapa kelompok itu kita ajak. Jadi misalnya bapak-bapak kita kelompokkan sendiri bikin peta kampung. Nanti akan keluar masalahnya masalah versi bapak-bapak. Beda pasti, kebutuhannya juga akan beda. Tetapi kita ajak ibu-ibu, versinya beda karena ibu-ibu punya kepentingan beda di dalam satu kampung, di dalam kebutuhan ruangan juga beda. Ruang bersama misalnya, ibu-ibu butuh lapangan voli, butuh tempat untuk merumpi, butuh pohon yang rindang di situ di bawahnya untuk kumpul. Bapak-bapak nggak butuh, wah nggak butuh itu. Apalagi kita ketika kita ngajak anak-anak misalnya, hasilnya juga beda. Yang dia petakan itu bukan nama bapaknya, tapi nama apa rumah-rumah teman-temannya. Itu beda. Tetapi bagaimana tiga kelompok di dalam satu kampung ini kita satukan sehingga menjadi masalah bersama dan solusi bersama. Itu proses sosial yang kita lakukan sebelum masuk ke proses perencanaan. Nah, itu sulit sekali dan itu nggak bisa dalam waktu 1-2 pertemuan. Gitu. Dan ketika kita juga metodenya tidak sama sekali tidak pernah menggunakan tokoh formal. Karena tokoh formal itu biasanya tendensinya politis dan duit. Gitu. Karena selalu tokoh formal itu yaitu bagian dari struktur kepanjangan tangan, struktur formal yang akhirnya dia selalu melegitimasi ketika orang datang dari luar tanya ke tokoh formal, oh masyarakat warga kami itu mintanya ini, apa betul warganya minta ini, kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang misalnya tua benar yang dia sebenarnya punya apa namanya juga apa keterbatasan untuk ngomong, apa benar usulnya misalnya Pak RT itu menjadi secara keseluruhan. Nah, itu yang justru kita nggak mau itu apa biasanya karena kacau, tapi ternyata benar memang dari berbagai apa namanya kegiatan yang selama ini dilakukan ya pasti beda. Wah, ketika di forumkan ya hanya baru ketahuan gitu loh, mana yang benar-benar kebutuhan real warga, mana yang betul-betul menjadi masalah bersama atau masalah Pak RT-nya atau masalah tokohnya aja. Nah, kalau masalah tokoh nanti biasanya larinya ke masalah-masalah yang misalnya ada saudara-saudara tokoh itu di sekitar situ. Biasanya cuma berkutat di situ aja. Atau pengurus, itu juga beda. Makanya teman-teman Arkom berusaha selalu forum paguyuban atau membentuk paguyuban itu lebih penting daripada itu tadi. Misalnya struktur RT, RW kayak gitu. Jadi makanya teman-teman mungkin nanti Lili contoh di Yogyakarta lebih yang dipikirkan lebih konkret dijelaskan secara apa namanya prinsip prosesnya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh yang apa namanya bagaimana ibu-ibu juga kita apa namanya memetakan sendiri kampungnya secara detail. Pertama ini kita mencoba memetakan sebenarnya ada berapa kampung sih di Yogyakarta itu yang di pinggir kali, yang di bawah, yang ada di Wedigen, ada di Sultan Ground, itu ada berapa kampung. Ketika kita tanya pemerintah bilang, oh nggak ada kampung miskin di Jogja. Terus teman-teman Arkom dengan mahasiswa coba memetakan juga, susah itu. Kita dapat susah, tapi ketika kita ngajak warga sendiri, ada nggak Pak, kampung-kampung yang seperti ini? Wah, ada banyak. Ya udah kita ikut aja. Ketika ikut itu kita dapat 31 kampung ya. Sepanjang Sungai Winongo dan Gajah Wong. Kita nggak masuk ke Jode. Tapi ada 31 kampung di Winongo dan Gajah Wong yang itu semua dipetakan oleh mereka sendiri. Ternyata dan mereka tuh kadang-kadang punya teman, temannya udah saling kenal gitu. Jadi kayak berjaringan gitu. Gitu. Jadi ya sampai detail memetakan kampungnya itu. Jadi rumah siapa, bahannya apa, sampai detail sekali di mana ada MCK. Dan ini menarik sekali buat kami sebagai orang luar kalau mau melakukan ini pasti nggak bisa, bisa dipentungi juga kalau melakukan ini. Yuli mungkin bisa dikasih contoh sedikit apa yang dipetakan. Oh ya, sebenarnya dalam pemetaan ini juga kita ngajak beberapa warga kampung yang dulu awal kita dampingi, apa sih yang akan kita petakan juga tanyakan mereka juga gitu. Pada waktu itu daerah, dari sisi daerah itu ya mereka selalu menyebut miskin itu adalah ketika mereka nggak punya tanah. Jadi di beberapa wilayah di Jogja ini sebenarnya mereka tinggal di tanah di gengset, mereka tinggal di ngindung di milik orang lain, mereka dengan itu yang menjadi kriteria utama mereka saat itu tentang wilayah. Kemudian dari sisi permukiman ya umay untung-untelan kalau bahasa mereka itu. Nah itu yang coba kita dari sisi kelulayan. Kemudian dari apa yang akan kita cari, dari teman-teman yang dulu pernah kita dampingi ada 5, sekitar 10 orang itu, mereka membuat kesepakatan. Yang pertama, ya saya selalu mengumpamakan seperti kita akan mengenal suatu daerah, ya seperti kita akan kenalan diri kita itu. Mereka selalu mengenal siapa nama kampungnya, batasnya seperti apa, sejarah kampungnya dimulai tempat mungkin sejak kapan. Kemudian dari sisi pekerjaan orang di situ apa saja. Kemudian kondisi fisiknya, infrastrukturnya seperti apa, kondisi rumahnya seperti apa, yang gedek berapa, yang atapnya pakai asbes berapa, yang atau itu. Nah itu yang kita, itu yang diceritakan oleh warga dalam satu hasil pemetaan dalam. Nah kita sebutnya ya kayak profil kampung gitu. Okay. Yeah. Dan juga bila you masuk ke kampung itu, you masuk melalui siapa? Entry point. Kita masuk kampung, masuk aja gitu. Just masuk. Iya, masuk aja gitu. Iya. Bila bermesyuarat, panggil semua orang sekali. Tidak, kita pertama kali ya kita kenalan dengan satu orang. Kemudian kita kenal lebih. Ya. So tak pergi ke ketua kampung. Tidak. Kita tidak. Mungkin setelah mungkin ada kegiatan yang konkret, mungkin karena di sini perlu apa ya istilahnya. Kadang kalau kita tidak melapor dan lain sebagainya itu juga menjadi masalah tentunya. Tapi itu setelah agak lama mungkin kita akan melakukan sebuah kegiatan ya. Kita tetap matur dengan, kita tetap sampaikan kepada perangkat pemerintahan yang ada di situ juga. Bikin laporan hasil pos. So when they have to create a big event after the approach, and then they will have to come. So ada pernah macam ada perasaan power? Ada orang yang memegang power yang rasa bahawa mereka menghilang power bila you all bekerjasama. Jadi ada terancam. Ada orang yang merasa kekuasaannya terancam nggak ketika iya, kalian masuk? Dilancangin. Ya sepertinya ada juga sih, ada juga karena sebenarnya ketika kita masuk kampung itu saat ini, kondisi saat ini juga banyak NGO yang ada di situ, banyak tokoh-tokoh yang sudah ada di situ. Mereka ya mungkin ketika kita bekerja sama juga, ya mereka akan kehilangan, ada sesuatu lah yang mereka nggak suka juga. Itu juga pasti ada. Tokoh pun demikian. Artinya ketika kita kan tidak ada tokoh yang masyarakat yang situ yang sudah formal itu, biasanya kita juga tidak menggunakan atau kita langsung justru membuat tokoh baru di situ. Mengkader orang untuk menjadi sebuah tokoh sebenarnya gitu. Jadi tapi lebih banyak tokoh perempuan yang kita kader. Lebih banyak perempuan. Iya. Kenapa perempuan? Ya suka aja. Enggak dari tunggu ini, kenapa perempuan? Modus. Kenapa perempuan? Selain suka. Gak boleh lah, itu boleh. Apa? Ya, kita memang di sisi lain mungkin ya istilah gender we mau lagi. Tapi lebih sebenarnya kenapa perempuan itu lebih gemi, lebih muda dan itu. Kemudian dia juga orang yang minoritas dalam proses perencanaan kampus. Oke, jadi alasannya karena dalam isu gender kita lihat perempuan biasanya adalah kelompok yang minoritas di dalam proses perencanaan. Selain mereka miskin, mereka perempuan biasanya nggak boleh ikut merancang. Jadi pilihan memilih mengkader perempuan itu satu kesadaran politis juga memilih itu. Dan untuk urusan rumah dan lingkungan itu sebenarnya yang paling paham itu perempuan. Karena apa? Karena laki-laki itu biasanya kan bekerja. Dia urusannya cuma pekerjaan dan ya udah pulang ke rumah udah istirahat. Tetapi aspek apa yang namanya sosial, kemudian apa namanya ya gotong royongan gitu-gitu tuh justru perempuan yang lebih detail paham. Nah apalagi kita juga apa namanya berusaha menguatkan perempuan itu melalui kelompok tabungan. Ya jadi kelompok tabungan itu memang kalau dicekal bapak-bapak itu biasanya bubar. Gitu kan. Kalau ibu itu sangat sekali gitu. Detail, kemudian hati-hati dalam memegang uang. Mendapatkan kayak apa ya ancaman itu maksudnya dari yang merasa dilangkahi tadi apa yang dilakukan itu apa yang dilakukan buat menanggapi sih yang pertama mungkin saya selalu menggunakan komunitas yang ada di situ untuk mengkater semua mungkin ada kecurigaan mungkin ada masalah itu biasanya komunitas yang ada di situ mungkin yang sudah di approach iya sudah ada approach itu mereka akan akan tapi juga terkadang itu juga mereka takut mereka masih ini ya saya sendiri yang masuk ke sana itu artinya saya menjelaskan secara detail tentang apa yang kita lakukan di situ tapi selama ini juga tidak ada yang sampai perlawanan yang kuat kalau perlawanan saat ini ya cuman ya sekedar mereka bikin isu-isu sederhana aja itu nanti kamu dikibulin hanya buat proposal kayak gitulah standar-standar gitu aja jadi saya kira belum ada perlawanan yang sampai pada ya fisik atau tuntutan-tuntutan lain sebagainya. Oke, lanjut yuk. Dalam proses pendekatan dengan ibu-ibu atau wanita tersebut dan sebagai saat itu sistemnya bagaimana? Sistemnya secara personal satu karena tadi masnya bilang kalau bapak-bapak gitu ya masuk aja, ngapain ke Pak Desa nanti mungkin itu lebih sistematis gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu gimana? Apakah masih menggunakan forum pengajian dari TKK dan itu atau gimana? Atau satu orang ibu juga? Kalau ada juga kadang kita pada tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Kalau di situ memang pengajian itu adalah primadona buat mereka ya saya harus jadi kiai. Bentar. Saya harus jadi ceramah gitu lah. Ya, saya harus jadi kiai kalau itu saya harus rubah wajah sebentar gitu. Tapi ya itu memang di situ tantangan kita untuk bagaimana sebuah pengajian itu juga bisa untuk menjadi kita organisir juga. Kadang seperti itu akan tapi di situ ketika kelompok komunitas pengajian ibu-ibu itu juga sebenarnya sangat berat untuk kita akan mengelola kelompok tersebut. Jadi sebaiknya memang kalau saya sih lebih baik kita membentuk sebuah kelompok baru. Memang di pengajian kita untuk diterima aja lah, biar kita bisa diterima oleh komunitas dengan ikut pengajian, dengan ikut arisan, berkumpul dengan mereka itu mungkin langkah awal kita untuk bisa diterima akan tapi itu masih tahapan awal kita untuk disebut apa tadi inliner kalau yang tadi disebut menyebutnya seperti itu belum pada langkah project. Tapi ketika sudah sebuah project ya memang kita biasanya untuk membentuk sebuah organisasi baru yang benar-benar kuat. Kalaupun toh mereka itu bisa dibentuk sebuah organisasi yang kuat ya kita bentuk aja gitu. Kita tinggal teruskan saja. Tapi kalau misalnya tidak ya terpaksa kita akan membentuk sebuah kelompok-kelompok baru dengan cara apa ya cara pandang yang berbeda tentang perumahan, pemukiman dan lain sebagainya itu. Adakah interaksi dengan organisasi yang kebetulan saat itu atau kelompok tertentu yang kebetulan masuk dalam kampung yang sama? Saya misalkan tentang contohnya adalah dalam beberapa desa terkadang adalah izin anak-anak mahasiswa KKN. Adakah interaksi dengan itu? Ada kita sering memanfaatkan. Ya. Terkadang kali sekarang dari Semarang itu beberapa desa di Jawa Tengah itu memiliki pandangan cukup negatif dengan mahasiswa KN. Iya. Terlebih jika mahasiswanya itu dari kelas tertentu dengan taraf keuangan yang baik dan nggak berinteraksi secara langsung gitu. Yeah. Ada contoh misalnya di Merapi ya, pada waktu itu juga kita kerja di situ, di Merapi itu. Artinya proses pemetaan sudah selesai dan lain sebagainya, proses perencanaan juga sudah ada. Ya tentunya ketika ada teman-teman mahasiswa yang datang, kita pun tidak artinya, wah ucap mahasiswa itu tidak. Tapi justru bagaimana teman-teman mahasiswa ini juga bisa support situ. Pada waktu itu ya dia punya kemampuan untuk melakukan pendataan. Itu mereka membuat sebuah base data. Ya, versi mereka, versi warga dan versi mereka. Artinya kita membantu untuk bagaimana itu data itu bisa dikelola dengan baik, bisa dipahami secara bersama. Jadinya kita kalau misalnya ada organisasi lain pun yang ada di situ, kita selalu melihat, kita selalu mengajak untuk kerjasama itu. Jadi bukan kita berjalan sendiri, akan tapi juga ada organisasi lain yang kadang cara pendekatannya berbeda, itu juga kita sering berbenturan di situ. Kadang juga dalam kalau misalnya di Merapi itu kita tetap akan berhubungan dengan organisasi-organisasi lain dan kita bagaimana kekuatan dari masing-masing organisasi itu kita fokuskan di mana. Kalau misalnya dengan Wahi ya, Wahi kekuatannya di advokasi ya, kami persilahkan dia untuk advokasi secara kebijakan misalnya. Kalau dengan teman PSB sangat kuat dalam konteks hore-hore, halu-halu, demo, itu ya kita tetap bagaimana memposisikan itu bisa sinergis gitu. Demikian, jadi tidak kita dengan organisasi lain ini pun juga bagaimana berkomunikasi atau ada lembaga apa kelompok-kelompok lain yang bekerja sama itu tetap bisa berjalan secara bersama-sama. Iya. Dalam proses perencanaan nanti misalnya pemukiman, tadi kan dikatakan mengalir ya, nanti sesuai dengan apa yang muncul di masyarakat. Tapi saya kira apakah tidak ada sebuah desain sendiri yang sudah disiapkan? Kalau kita sudah tahu proses apa namanya peta sosial, peta sejarahnya, kemudian peta fisiknya sudah selesai, nah baru kita bisa analisa nanti ini rencananya akan seperti apa. Biasanya sudah keluar di situ usulan-usulannya itu, meskipun belum secara sistematis apa namanya terkerangkakan di dalam satu rencana. Nah, teman-teman arsitek ini hanya memfasilitasi supaya apa yang mereka usulkan di dalam, yang sudah keluar di dalam pemetaan itu kita sistematikakan gitu. Kita sistematisir supaya jadi rancangan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tentu saja itu diintervensi. Cara intervensinya bukan kita membuat desain di belakang meja, kita sembunyiin di nanti kalau mereka desain terus ini yang terbaik, itu enggak. Tetapi biarin semua mengalir, kita hanya memberikan positif negatifnya terus. Kita ajak mereka berpikir dan mereka yang memutuskan sendiri. Kalau seperti ini, oh bikin kampungnya mau dilebarin atau 5 meter jalannya, positifnya apa, negatifnya apa? Mereka sendiri yang memutuskan, secara komunitas diputuskan dalam rapat bersama, workshop selalu dihadiri oleh seluruh warga. Itu jadi nggak bisa satu pun diwakilkan. Kalau diwakilkan harus memang benar-benar alasannya kuat. Kalau memang nggak bisa hadir, baru ya udah dianggap nggak hadir. Tetapi alasannya kuat. Tetapi kalau memang belum, dia nggak hadir atau ada yang nggak hadir beberapa atau yang nggak jelas atau itu, tetap nggak akan dilaksanakan proses perencanaannya. Jadi itu yang namanya yang kita bilang bahwa proses partisipasi itu sulit. Tetapi ketika orang sudah merasa bahwa saya punya kebutuhan bersama, saya punya masalah bersama yang harus diselesaikan, pasti mereka hadir. Tanpa perlu dibayar, tanpa perlu apa-apa, pasti hadir. Nah, kadang-kadang proses itu dipercepat dengan cara kalau hadir akan dikasih amplop. Itu proses, itu yang proses sebenarnya sangat merusak tatanan di masyarakat. Gitu. Jadi kalau amplop gitu. Jadi sebenarnya ketika masyarakat itu apa namanya merasa bahwa dia punya masalah dan harus diselesaikan secara bersama-sama, ini masalah kita bersama, kita butuh solusi bersama, ya ngapain pakai amplop-amplop gitu kan, gitu. Jadi mereka bisa secara apa mandiri, secara kuat nganggap saya butuh solusi gitu. Nah itu butuh proses dan itu yang namanya pengorganisasian tadi. Apakah selalu pakai insentif amplop supaya orang-orang datang? Justru kita menghindari. Justru tidak. Jangan sampai itu. Pas Artem sebenarnya sudah memberi pertimbangan negatif sama positif gitu ya. Tapi pas pembahasan di keputusan bersamanya, masyarakat cenderungnya ke yang negatif gitu. Itu gimana? Ya kita intervensi terus. Artinya dilogikakan lah. Ya. Artinya ada beberapa yang negatif itu kan kaitannya dengan prinsip-prinsip. Artinya kita akan mengkritisi, bertanya logika-logika mereka kenapa seperti itu. Ya. Mungkin kasus pernah ada kasusnya nggak? Misalnya mayoritasnya itu ke arah yang negatif pas di putusan ya. Pertama. Ini salah satu contoh ketika kami melakukan perencanaan kampung di Kendari. Jadi ada satu kampung apa namanya nelayan, 55 kakak itu mau digusur karena di Bumbu Toko itu satu pulau di Kota Madya Kendari itu mau dijadikan pelabuhan, pelebaran pelabuhan. Nah kampung nelayan ini adalah nelayan yang sangat tua, nelayan suku Muna, yang rumahnya itu rumah-rumah tradisional, rumah-rumah panggung, mepet di pantai langsung. Mereka semuanya nelayan, 100% nelayan. Nah ketika mau pindah itu mereka, kita menegosiasikan untuk bisa dapat tanah dari pemerintah karena mereka punya tabungan sehari 1000 udah berjalan selama 1 tahun. Jadi sehari 1000 kali 1 tahun kali 365 hari kali 55 kakak. Itu modal mereka, tabungan komunitasnya segitu, kita gunakan untuk negosiasi ke pemerintah untuk Pak kami mau dipinjemi apa ditalangi beli tanah. Ini modal kami, tabungan gitu. Akhirnya berhasil. Pemerintah memberi tanah dengan dananya dari Pemda, diberi tanah 1,8 hektar. Untuk 55 kakaknya. Baginya gimana? Karena enggak ada proses intervensi untuk merencanakan kampung, ya udah dikapling-kapling seenaknya sendiri loh. Tanpa memikirkan kampung itu butuh apa, misalnya ruang terbuka, butuh tempat untuk bercocok tanam, butuh jalan, butuh tempat bermain anak dan seterusnya, itu enggak terpikirkan pasti. Nah kita coba masuk untuk ayo kita gimana bikin itu. Tetapi ketika itu tadi ini workshopnya dilakukan 3 hari. Jadi karena masyarakatnya sudah terorganisir, 55 kakak itu hadir setiap hari itu bertambah. Hari pertama wakil bapak sama ibu proporsional, tapi hari kedua bapaknya hadir semua, ibunya hadir semua, jumlahnya 2 kali bertambah. Hari ketiga tambah anak-anaknya, wah ribet sekali. Jadi mungkin ada 100-an orang itu dalam satu ruangan sampai. Mungkin karena nelayan ya, karena mereka harus gotong royong menghadapi laut. Ya, itu salah satu karakternya, memang mereka hidupnya kan selalu berkoloni itu. Jadi memang sebenarnya secara kultural sudah terorganisir, kuat mereka. Cuman ketika ngomongin tentang rumah, ngomongin tentang apa namanya bagaimana rumah yang akan dibangun, itu tadi yang terjadi. Mayoritas pengen rumah saya adalah rumah tembok. Gitu. Kenapa rumah tembok? Itu rumah permanen tembok itu. Kalau kayu tidak permanen gitu. Jadi paradigma tentang permanen itu adalah tembok. Kayu itu adalah non permanen. Itu kita bongkar. Nah proses bongkarnya itu satu hari sendiri. Jadi pada yang tembok itu justru bukan budaya mereka, itu kan budaya dari kota, jualan orang jualan semen itu kan. Karena itu kan pesan-pesan sponsornya dari TV, dari kebanyakan lihat sinetron. Justru mereka meninggalkan, tetapi ketika kita tunjukkan masalahnya apa, kok kenapa enggak mau rumah panggung? Anak-anak sering jatuh. Dulu tuh rumah kami rumah panggung, tapi anak-anak sering jatuh. Nah tangganya bagaimana? Ternyata tangganya kayak ya benar-benar tangga gini ya, jelas aja jatuh. Iya, artinya itu bukan rumah panggungnya, tapi desain tangganya. Kita mengintervensi itu. Iya, jadi ya kalau gimana kalau dibikin desain yang tangganya seperti ini? Oh ya nggak apa-apa, itu boleh juga, mulai gitu kan. Terus ada lagi yang nggak mau rumah panggung, gitu. Papanya tuh cepet rusak. Nah, berarti kan papanya yang jelek gitu kan, kualitas kayunya yang jelek. Gimana kalau kita cari kualitas kayu yang bagus? Oh ya boleh juga itu. Lama-lama ada pemakluman boleh. Akhirnya kita tunjukin boleh semua. Satu rumah panggung yang memang benar-benar kokoh dan bagus gitu. Wah kalau ini mau bilang gitu kan. Jadi itu ini permanen atau enggak? Kalau ini permanen ini permanen. Dan itu proses seperti itu ternyata sama dulu ketika kita menawarkan rumah panggung di Aceh pasca tsunami. Wah itu kita sampai ditolak, sampai dibabi-babiin sama orang Aceh itu. Terus ada rumah panggung? Setelah ada contoh, baru semuanya ngikut. Saya mau juga seperti itu. Akhirnya lebih dari 500 rumah panggung. Dan orang justru yang nelayan pasti milih rumah panggung karena ketika luasnya misalnya rumah bawah yang tidak panggung itu 36 meter persegi, 6x6. Kalau ini 6x6 atas bawah jadinya 72 jadinya. Di bawah mereka ada living room, orang bisa ibu-ibu berinteraksi di situ untuk bikin jala. Senang sekali kalau nelayan. Dan akhirnya ketika banyak rumah panggung kok cantik-cantik, yang rumah enggak panggung akhirnya pada ikut-ikutan milih itu. Tapi kita bilang sudah, kita udah pesen apa material. Jadi materialnya nggak bisa diubah, artinya pilihan sudah tidak bisa berubah. Ini selalu mereka. Kasihan dari. Nah ini ternyata terjadi lagi di Kendari, dan memang itu berat sekali karena memang juga pemerintah bilangnya rumah permanen itu tembok, gitu kan. Okay. Rumah tidak permanen itu kayu. Padahal rumah gadang yang di Padang itu sudah ratusan tahun tetap permanen, gitu kan. Jadi ini kan juga di teman-teman arsitek juga. Enggak kritis gitu, artinya memahami ini gitu. Jadi selalu kayak gitu, kemudian di building code yang di PU sudah seperti itu. Kemudian program pemerintah, kalau punya rumah yang tidak layak itu rumah yang gedek, rumah itu harus ditemboisasi gitu kan. Keramikisasi gitu kan. Padahal apa ya, apakah papan itu dianggap tidak. Masalahnya ini kan cuma material itu tadi. Jadi ya seperti itu yang itu tadi ya, ketika mayoritas bilang apa namanya yang negatif itu dipilih, tetapi kita tahu bahwa itu adalah negatif, ya kita intervensi dengan cara tapi diskusi. Kita cari apa namanya itu apa cara supaya apa namanya akhirnya mereka tahu, tapi logis, nggak dipaksakan. Nah, akhirnya mereka memilih dengan yaitu akhirnya kita bikin okay, rumah panggungnya seperti apa, masing-masing orang disuruh gambar mimpinya rumah panggung seperti apa. Dan mereka bisa gambar secara detail gitu ternyata. Yeah. Ini sambil mabuk Bapak ini. Bisa gambar sedetail itu kan luar biasa. Ya. Ada sama lain. Mana ada lagi soalnya. Mereka kan budaya pulang dari laut mabuk gitu kan. Yang laki-laki sambil ikut workshop itu malah mungkin dia imajinasinya jadi kemana-mana. Wah, gambarnya detail sekali, ada pohon, ada tangga. Apa namanya tiangnya aja mereka bisa gambarin, ada pakai sekur ya, sekur itu artinya itu kekuatan, artinya mereka tahu gitu bahwa rumah kalau kuat harus ada ininya gitu. Kalau ada rumah kayu yang bagus jika ada 2-3 orang dalam kelompok itu yang belum setuju, adakah you terus ya. Berbicara sehingga logik diterima. Ya, awalnya jadi memang ketika kan diputuskan bersama ini di dalam satu forum. Jadi ketika ditanya semuanya pada proses memutuskan, menyepakati, ya yang minoritas pasti dengan rela akan mengikuti gitu kan. Karena suaranya suara bersama gitu kan. Gitu. Jadi dengan berat hati yang tidak apa namanya tetap ingin rumah tembok, ya mau enggak mau itu karena ini sudah keputusan kamu dan cara membangunnya juga nanti secara berkelompok. Gitu. Jadi mesti ada kerelaan untuk itu. Enggak mungkin 100% mau, tapi akhirnya sampai dieliminasi sampai seminim mungkin orang yang itu tadi tidak setuju itu baru kita putuskan. Waktu membangun perencanaan komunitas ya. Apa karena saya lagi tertarik sekali dengan konsep green community. Maksudnya mereka punya kesadaran lingkungan bahwa harus ada saluran air yang betul, saluran untuk listrik yang tertata, karena kalau sembarangan kan biasanya itu jelek dan berbahaya. Atau memaksimalkan cahaya matahari, gitu-gitu ada nggak? Iya. Dalam workshop bersama mereka. Artinya yang direncanakan itu semua aspek yang terkait dengan lingkungan. Jadi mulai dari infrastruktur, rumah, dan ya itu tadi, aspek lingkungan itu bisa masalah drainase, buangan limbah, kemudian tata hijau, seperti itu semua dirancang bersama sampai pohon apa yang mau di mereka tanam yang paling gampang didapat di situ. Proses planning itu biasanya hanya 3 hari. 3 hari di dalam workshop itu sepakat dalam bentuk seperti ini, set plan, kemudian ada kesepakatan tentang rumah, kesepakatan tentang sanitasi, sistemnya di mana, listriknya apakah mau pakai alternatif atau pakai listrik konvensional, air bersih bagaimana, titik-titiknya di mana, semua disepakati dalam 3 hari itu. Setelah 3 hari kita bawa ke, semua sudah dalam bentuk kesepakatan. Baru arsitek mendokumentasikan dalam bentuk gambar kerja. Jadi proses penggambaran itu kita lakukan setelah masyarakat semua sepakat. Jadi kita itu cuma drafter. Nah biasanya kami, kalau arsitek melakukan gambar dulu di kantor, bawa ke kampung. Ini kita balik prosesnya. Sepakat dulu di kampung, baru kita drafter di, kita draft di komputer, di kantor. Setelah itu di studio, baru itu kita bawa ke kampung, udah dalam bentuk dokumen yang apa namanya, yang bisa digunakan untuk pembangunan gitu. Atau dibawa ke pemerintah, ini Pak hasil workshopnya teman-teman apa kampung gitu. Jadi seperti itu sampai mereka menentukan siapa di mana, itu proses yang apa yang mereka lakukan sendiri, sehingga mereka terus bikin rumah ukurannya sekian, ditaruh di undio, ditaruh di sini, ini rumah saya. Itu pengalaman yang luar biasa buat mereka. Seakan-akan rumah saya sudah jadi. Dan ternyata benar, bangun 55 rumah itu cuma 60 hari. Selesai. Oh, ya, 60 hari. Satu sehari lah ya. Iya, satu sehari. Karena ramai-ramai orang merasa butuh semua, udah kepengen ini rumah saya harus jadi gitu ya. Mimpinya itu menuju nyata itu cepat sekali. Gitu. Strukturnya kayu ya? Iya, strukturnya kayu, tapi ketika proses pembangunan, teman-teman arsitek mendampingi di sana, sampai ke tingkat detail. Jadi kita datangkan tukang ahli misalnya dari Jogja. Mereka kan nelayan, nggak punya teknologi apa teknik membangun rumah. Jadi ada yang tukang-tukang biasanya bikin perahu. Kita latih, datangkan tukang dari Jogja untuk melatih mereka. Setelah 1 minggu bisa, tukangnya tarik, mereka akan melatih teman-temannya. Maksudnya mereka lebih ahli membangun perahu daripada membangun rumah kan? Betul. Artinya kalau dibiarkan prosesnya ya nanti bisa jadi perahu. Perahu. Tidak jadi rumah. Itu yang harus dikalau. Ini proses yang sama yang kita lakukan di Makassar juga seperti itu. Jadi ya kalau mereka bisa bikin dalam satu komunitas, mereka sampai bisa bikin 3 usulan site plan atau master apa denah kampung. Jadi mereka bisa bikin ini apa 3 usulan dibagi 3 kelompok, bikin usulan misalnya masjidnya di sini, musola di sini, jalannya arahnya ke sini, rumah-rumahnya di arah sini. Bikin 3 usulan, tapi ternyata beda-beda usulannya. Nah, ini mereka presentasi sendiri-sendiri. Wow, bantah-bantahan itu ya rame mempertahankan apa argumentasinya ya, tapi hanya bisa menyepakati satu desain yang mereka sepakati dari hasil apa 3 alternatif tadi. Itu mereka semua kita fasilitasi aja. Setelah disepakati kita bawa studio, kita tinggal itu aja. Nah, itu tadi proses pemetaan dan perencanaan. Kalau mau masuk ke proses pembangunan, ini yang ini tadi. Jadi proses pembangunannya juga kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini di Merapi yang dianggap kampung yang udah tidak boleh dihuni, ditinggali, ada di 3 km dari puncak, tetapi sebenarnya masyarakat punya keinginan sangat kuat karena untuk tinggal di sana kembali dan tidak mau direlokasi karena memang kehidupan mereka di sana. Nah, kami coba menemani aja, datang itu nemenin aja. Ya, ketika orang di bawah sudah rame-rame pada ribut relokasi, kok kita melihat di dikasih tahu sama teman-teman yang orang-orang yang di bawah di 15 kilo dari puncak itu, di atas itu orang nekat-nekat itu masa balik ke kampungnya. Ketika kita bilang ada orang balik ke kampung itu pada udah pada bangun-bangun gubuk di sana, udah pada nyari-nyari kayu. Oh, kita datangin ke sana. Ketika kita datangin ya memang benar kuat sekali apa namanya keinginan untuk tetap mempertahankan, tetap tinggal di situ. Ya kita datangin ketika dia motong-motong seperti ini, motong-motong bambu yang udah pada terbakar, kita temenin karena kita udah tahu kan, kita bawa gereji, kita motong sambil ngobrol. Dan dia, mereka sangat welcome ketika ditemen, merasa ada teman karena sendirian, mereka butuh teman. Sambil cerita, kenapa Pak kok kesini lagi? Oh, tanah saya ini di sini tuh kalau habis apa habis ada meletus malah lebih subur, makanya kita cepat pulang, kita harus mulah lahan. Nah, seperti itu tuh nggak pernah dipikir oleh orang luar gitu kan. Terus ya banyak hal yang mereka ceritakan yang akhirnya bantu mereka bikin gubuk-gubuk. Oh ternyata apa namanya bambu-bambu yang terbakar itu mereka pecah jadi dinding, pecah-pecah jadi dinding untuk dibikin gubuk, mereka tinggal di sana. Terus akhirnya apa namanya ya kita nemenin aja itu. Oh mungkin satu dua, ketika satu dua ada lagi yang datang lama-lama jadi apa banyak. Dan itu memang benar-benar memanfaatkan apa yang ada di situ. Iya. Sama sekali ya, yang dari luar itu cuma paku mungkin sama terpal itu. Paku pun kadang-kadang kita nyabuti dari yang bekas-bekas kayu-kayu yang terbakar itu masih bisa dicabut. Jadi dari proses itu tuh kita bisa apa mendengar banyak kenapa mereka pengen di sini. Dan akhirnya kita ya memang enggak ada apa namanya, enggak ada alasan yang kuat untuk memindahkan mereka. Kita temenin terus saja. Jadi selama 3 bulan itu 161 rumah lebih itu bisa mereka bangun sendiri. Nah ini juga proses yang menarik ketika antara Merapi dan Bantul itu sebenarnya punya, mereka menganggap kayak satu saudara. Komunitas yang di Bantul yang dulu 2006 terkena gempa itu kan merasa dibantu oleh orang warga Merapi. Karena 2006 waktu gempa terjadi itu Merapi juga meletus. Nah, sedang akan meletus, tetapi warga sudah diungsikan. Bantuan sudah banyak di barak, tetapi terus aktivitasnya menurun. Ketika aktivitas menurun, Bantul gempa. Sehingga logistik yang ada di barak itu sama orang Merapi transfer ke Bantul. Nah, orang Bantul merasa hutang budi, hutang, merasa sudah dibantu. Ketika Merapi terjadi, teman-teman di Bantul itu bilang ke kita, Mas, buat saya pengen bales apa namanya balas budi ke warga Merapi karena dulu sudah dibantu. Ya akhirnya kita memobilisasi apa mengorganisir beberapa kampung, berapa kampung ya? Dusun kira-kira 10 RT kita agendakan setiap hari Minggu itu kerja bakti bantu di Merapi untuk bikin rumah. Jadi mereka bawa makanan sendiri dari Bantul itu udah bawa makanan sendiri, bawa material sendiri, apa bambu, jadi datang ke sana tinggal berdiriin makan bareng. Nah, proses itu terjadi terus sampai rumah. Iya, sampai rumah ini enggak semuanya. Jadi, karena ketika warga sudah mulai kembali, itu kita juga harus segera mencabut orang-orang itu. Mereka sebenarnya daftarnya itu udah banyak banget. Itu terpaksa kita stop karena mereka juga harus bangkit sendiri. Warga yang ada di Merapi itu ya, karena ketergantungannya kan ketergantungannya sangat tinggi sekali nanti. Sehingga kita mungkin cuma 2 bulan kita. 2 bulan itu kita stop dengan banyak alasan, di jembatan jebol atau apa itu kita alasan aja itu. Aman. Wes reto gitu aja. Itu tadi supaya mereka bisa bangkit sendiri. Ini kan cuma pemicu aja. Dalam kit seperti ini you ada very technical. Tidak, kalau ini tidak. Karena kebutuhannya sangat sederhana, rumah untuk tinggal. Artinya mereka hanya membangun rumah dari bambu, dari apa namanya, dari bahan-bahan seadanya. Tapi yang penting nanti ini baru sifatnya rumah sementara. Peranan Akom di sana SAT di dalam konteks ini peranannya apa Akom? Mengorganisir? Yang pertama perannya mengorganisir. Kemudian yang kedua perannya apa namanya memfasilitasi memfasilitasi bahwa nggak harus misalnya tentang material. Tentang material ini penting sekali dipilih, kenapa? So it means technical skills. Iya. Kenapa bambu itu penting dipilih untuk warga Merapi? Karena ternyata bambu itu juga dipercaya sebagai sistem peringatan dini Merapi gitu lah. Ternyata kita juga baru tahu kalau ternyata bambu itu sangat penting, tetapi ketika di dalam pembangunan bambu ditinggalkan, banyak warga yang mudah-mudahan sudah nggak tahu lagi kenapa kok di daerah Merapi itu banyak bambu. Nah, ternyata kita baru tahu dari yang tua-tua kalau bambu itu udah hujan abu, bambu krek secara bareng-bareng, itu sudah kentongan alam, warga harus mengungsi. Emergency. Itu udah sangat kritis dan nggak boleh ada istilah lagi tinggal di situ. Sebentar lagi pasti awan panas akan sampai di situ. Itu peringatan dini yang paling luar biasa, yang paling arif gitu kan. Dan tumbuhnya sangat cepat. Jadi di sana, di wilayah ini yang paling cepat tumbuh itu ada tiga tanaman. Jadi rumput gajah sebagai pakan ternak, yang kedua bambu, yang ketiga tanaman yang dipakai warga untuk bikin areng. Jadi mayoritas ekonomi warga itu sebenarnya di sana bukan nambang pasir, tapi bikin areng dari pohon-pohon yang cepat sekali tumbuhnya itu. Jadi proses bangunnya sangat cepat sekali. Jadi mulai dari bangun yang kecil-kecil memanfaatkan kayu bekas sampai akhirnya udah kayak nggak ada kayu bekas, ya orang-orang Bantul terus bawa bambu sendiri dari Bantul dibawa ke sana. Itu mengorganisnya lebih sulit nggak? Maksudnya kalau yang habis bencana sama yang kampung yang nggak bencana kan karakter warganya beda tuh. Enak yang bencana karena punya musuh. Kita ini yang musuh pemerintah waktu waktu itu ya. Iya. Kalau di sini kita sangat berbeda karena musuh bersama. Artinya kan ini kan bagaimana orang diajak kembali bersama ke kampung sebanyak-banyaknya untuk melawan kebijakan relokasi. Gitu. Jadi proses cepat masuknya itu mereka punya semangat yang udah jelas, karena memang mau dipindah ya. Di sini punya tanah 5.000 meter, ada yang 2 hektar, mau dikasih tanah sama pemerintah 100 meter ya nggak masuk akal kan. Terus mereka punya ternak sampai 5 sampai 10 di sana, nggak bisa beternak gitu kan, karena tanahnya cuma 100 meter, gimana mau beternak gitu. Kalau kita juga kalau udah bencana memang lebih mudah ya, karena mungkin pada tahapan emergensi kayak gitu solidaritas warga itu masih bagus. Nah itu momen itu yang benar-benar harus kita bangun dengan cepat. Tapi kalau sampai berlama-lama, itu nanti di tahap rekonstruksi itu pasti sudah komplek. Jadi cuma beberapa saat ada momen itu yang harus segera kita bangun itu. Jadi kalau karakter bencana itu memang di awal kalau berdua tinggi mereka nangis-nangis bersama gitu, tapi satu tahun itu mereka bisa duel dengan pedang karena rebutan bantuan gitu. Membantu meminjamkan uang kepada komunitas nggak? Selain dari arisan ibu-ibu? Ya ada. Ketika pas rekonstruksi mungkin mereka sudah kita ajak untuk lebih berpikir juga untuk ke depan mereka. Seperti di Merapi ini kita juga bukan yuk membiarkan mereka tinggal di situ dihantam oleh awan panas, bukan. Tapi juga kita menyiapkan rencana ke depan mereka, misalnya dengan dana yang kita yang terbatas, misalnya satu rumah itu 3 juta untuk bisa membangun 5 kali 10 meter itu kan ya nggak mungkin, impossible itu. Tapi dengan semangat mereka tetap harus kita jaga itu. Tapi dana itu nggak boleh untuk yang lain, nggak boleh untuk yang lain, tapi keren. Untuk membangun, untuk menyiapkan, dan juga sekarang itu pas jadi modelnya tabungan bencana. Jadi besok kalau dana itu bergulir terus kembali, nanti besok duanya sampai untuk tahap penyiapan bencana itu. Sebenarnya ada juga kelompok-kelompok yang justru sekarang menyiapkan tempat barak pengungsian baru gitu, yang sendiri. Mereka ingin bikin sendiri karena apa yang diberikan oleh pemerintah itu masih dekat sih, itu kayaknya masih bisa aja itu kena awan panas. Karena daerah ini hanya sekitar 3 km. Jadi kalau di sisi Kali Gendol paling timur itu dia nomor satu paling atas kampung kali tengah lor ini, dan korbannya kosong gitu loh, hanya satu yang dikorbankan ya. Karena dia gila ya udah dikorbankan aja, nakal banget orang sana itu, itu cuma satu karena dia dikorbankan, nakal sekali orang sana ya. Hanya satu itu. Tapi ya kait sama tadi yang disampaikan, jadi siklus Merapi ini kan jelas meletus setiap 5 sampai 10 tahun. Jadi itu yang dijadikan, yang kita jadikan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi yang letusan berikutnya. Nah, makanya sekarang ketika program apa namanya, ketika proyek itu apa namanya, rekonstruksi selesai, bangun rumah selesai, ya sekarang programnya adalah kesiapsiagaan, bagaimana menyiapkan untuk yang berikutnya. Itu tadi dengan mereka nabung untuk apa namanya, mereka bahkan mau bikin apa, tas siap minggat. Jadi ada tas siap minggat itu, mereka kan bikin tas untuk semua orang. Jadi semua dokumen penting itu akan dimasukkan situ. Jadi ketika misalnya nanti akan yang di bawah itu, jadi cuma baju satu, apa dokumen-dokumen sama apa mungkin roti atau makanan secukupnya. Jadi itu. Terus yang kedua, mereka menyiapkan tabungan apa, siap bencana itu, tabungan siaga bencana itu untuk membuat kampung kedua, mereka istilahnya seperti itu. Jadi mereka ngumpulin dana, nanti kalau udah sambil mereka cari tempat lokasi yang mereka istilahkan kampung kedua, beli tanah secara kolektif. Tapi tanah ini bukan untuk bikin kampung, tetapi untuk mereka mengungsi itu. Fungsi ketika terjadi bencana, karena mereka sama sekali nggak nyaman, merasa apa namanya, komunitasnya itu tercerai-berai ketika fungsi ala pemerintah dibarakkan gitu. Itu sangat tidak manusiawi gitu kan, buat mereka, karena mereka tidak bisa apa, masak nggak bisa sendiri, dimasak kayak apa namanya tentara, kadang-kadang udah mateng apa namanya, dulu ceritanya itu wah sangat buruk sekali, mereka dapat nasi bungkus dibuka telurnya itu masih ada kotorannya kayak gitu-gitu kan, mereka sangat trauma sekali, dan kadang-kadang makannya juga nggak cocok, nggak asin atau nggak apa itu, mereka ingin mengatur sendiri. Nah itu bisa diatur kalau dalam satu komunitas dusun. Jadi dusun, satu dusun A nanti akan usul tempat ini cara itu sudah sampai sekarang sudah dibentuk organisasinya, kelompok rentannya didata setiap 3 bulan. Kami hanya mendampingi proses pembentukan organisasi ini apa, kampung ini. Jadi siapa yang akan jadi leadernya? Nanti titik pengungsiannya di titik kumpulnya di mana? Siapa yang akan diungsikan dulu? Fungsinya kemana? Apa namanya? Anunya apa namanya? Armadanya bagaimana? Itu didata terus dan mereka sudah siapkan itu. Nah ini proses yang lain yang juga kita apa namanya lakukan di Filipina. Jadi ada kebutuhan teknis untuk tentang jembatan yang sama sekali apa, mengisolir komunitas miskin gitu. Kemudian kita coba mendeploy atau tukang-tukang bambu dari Cepongan kita bawa ke sana atau dari Jogja ya, iya. Jadi antar komunitas, jadi kita apa namanya, jadi ini twinning. Itu jembatan bambu, jembatan dari bambu 23 meter nggak ada, bambu banyak sekali tapi nggak termanfaatkan. Jadi kita cuma melihat, oh ini mereka punya banyak bambu, bambunya bambu petung, berarti kuat untuk ini, ya udah datangkan aja tukang dari Jogja 6 bulan. Residensi. Residensi. Asik sih pengetahuan dari tukang-tukang itu. Iya, iya. Dan tukang yang sekarang di training ini sekarang dapat banyak sekali proyek di rumah. Satu kampung itu ada 10 tukang. Keren. Itu luar biasa. Kayak cari kita ya, Yul. Malah kita bawa-bawa ini. Kita jadi miskin sendiri. Maklar yang gitu. Jadi artinya ya kita cuman ya solusi itu ada di masyarakat, bukan di orang. Kita percaya dan ya kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau kita nganggap orang miskin itu nggak punya kemampuan, nggak punya pengetahuan, itu salah besar. Saya mau tanya sedikit karena misalnya tadi membangun kampung di Kendari itu membawa tukang dari Jogja ke sana, atau membangun kampung di Jogja buat tukang dari Bali, begitu seterusnya antar kampung begitu. Apakah ARKOM mencatat atau punya dokumentasi misalnya kumpulan pengetahuan teknis bangun membangun? Tidak. Yang kita dijawab dengan tegas tidak. Kenapa? Karena kita memang saat ini masih lemah dan tahun ini kita memang baru memikirkan. Tapi ada keinginan. Wah, desire itu. Saat kita sudah menggebu-gebu. Tidak. Adik-adik aku, you ada praktis sendiri untuk cari makan dan ini sebagai volunteer atau ya, sebagai oh, ya. Ya, mereka ada masa untuk berjalan beriringnya. Mereka membangun kampung tapi juga membangun gedung-gedung pasal semacamnya pasal siji. Wah, keliru mau pasal siji. Klien kita itu siapa itu harus dibuktikan. Wah, ya. Itu kita pakom itu nomor satu yuk, nomor siji yuk. Dia beres banget dulu. Wah, klien nih. Mau ada nggak nih? Ini lo, kepuasan daripada untuk uang. Ya kita memang klien kita itu adalah masyarakat rakotulis gitu loh. Wah, aku dibaikat kayak ngono ya. Kalau arsitek kerjakan kliennya satu orang. Ngomong dengan satu orang itu kan biasanya lebih enak. Tapi kalau ngomong dengan komunitas itu kan ya memang kalau di dalam satu komunitas kita ngomong kliennya komunitas, komunitasnya ada 50 orang, 50 orang juga harus diajak ngomong. Prinsipnya sama itu. Jadi tetap kita profesi, ya kita profesionalnya profesinya seperti itu memang. Gitu. Jadi tetapi ketika kita tadi bicara tidak dengan komunitas, kita bicara dengan kelompok misalnya, oh memang kita diminta untuk bantu bikin desain ini itu, kita juga milih. Yang selama ini kita enggak laku di pemerintah, jadi alhamdulillah. Jadi cuma biasanya bantu teman-teman jaringan apa NGO aja gitu. Jadi lebih apa namanya? Teman LSM ya. Lebih halal lah. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk ARKOM. Sekalian, tentu saja nanti sesudah ini teman-teman bisa mengobrol dan nanti kita akan mengirim lewat email semua kontak yang hadir di sini. Tapi sekaligus ini kita ngobrol untuk penutupan. Cepat saja saya kira yang paling apa salah satu hal yang paling menyenangkan kalau untuk saya, mungkin untuk yang lain itu satu hal yang paling menyusahkan dari acara semacam ini, sesudah selesai biasanya kita nggak punya jawaban, justru punya semakin banyak pertanyaan dan semakin banyak masalah. Untuk saya itu menyenangkan, artinya kita bisa membangun lagi sesuatu yang baru. Saya cuma mau mengingatkan lagi, tentu nanti kami akan punya catatan selama 3 hari yang kita catat semua. Kita punya rekaman video dan audio, semuanya akan kita unggah dan semuanya bisa mengunduh. Semuanya kita bagi. Ada beberapa catatan saya kira yang kita bisa bawa pulang persoalan-persoalan ini. Dari hari pertama, kita mendengar Herr Kristiawan, kemudian Ita, Nadia, dan Pak Bambang Purwanto tentang pengalaman mereka dan pengetahuan mereka. Satu yang saya catat misalnya dari Herr Kristiawan dan dari Ita F. Nadia, bagaimana metode sejarah lisan itu bukan hanya sekedar berarti metode mewawancara atau mengumpulkan informasi, tetapi dia juga bisa memberdayakan seseorang gitu ya. Dia bisa memberdayakan seseorang, bisa memberdayakan satu komunitas dan bisa menjadi satu alat yang sangat penting untuk memberdayakan komunitas itu. Bambang Purwanto menyebut soal historiografi sebagai satu proses kebudayaan. Jadi, proses menyusun sejarah itu adalah satu proses yang, karena proses kebudayaan dia dinamis, satu proses yang bukan satu proses yang bisa dibakukan dengan mudah, tetapi dinamis. Dan karena dia proses kebudayaan, tidak ada satu kebenaran yang tunggal, tetapi kebenarannya mestinya banyak dan itu terus menerus dinegosiasikan. Dengan begitu sebenarnya kalau kita mau menteorikan sedikit gitu, yang pertama-tama di hari pertama itu ada persoalan epistemologis gitu, apa itu kebenaran di dalam apa program-program semacam ini, di dalam proyek-proyek semacam ini. Ada banyak persoalan turunan dari persoalan yang mendasar ini, apa itu kebenaran. Misalnya teman-teman ada yang bertanya, bagaimana cara memverifikasi, bagaimana cara membuktikan. Kita sebenarnya pertanyaan yang mendasarnya adalah soal apa itu kebenaran. Kebenaran satu atau banyak? Tidak ada jawaban sekarang ini, silakan dipikirkan bersama-sama, tapi itu persoalannya. Lalu hari kedua ada Janet, ada Li Feng, ada Muhyiddin. Satu yang saya catat dari Janet, perubahan dari long term memory berjangka panjang, memory dari masa lampau menjadi working memory, menjadi satu memory, kalau dalam bahasa saya memory yang hidup, yang sekarang ini kita jalani, terjemahan bahasa Indonesia saya, jadi mengubah ingatan yang tertanam menjadi ingatan yang bisa dioperasionalkan, diaktifkan, gitu ya. Ada banyak contoh yang kemarin diberikan Janet dan bahannya teman-teman bisa mengcopy. Lalu dari situ kita mendengar presentasi Li Feng tentang living museum, museum hidup gitu kira-kira. Jadi di mana yang namanya museum itu sesungguhnya adalah komunitas itu sendiri. Tetapi ada banyak persoalan di sana. Misalnya kalau kita memilih 5 orang sebagai tokoh komunitas, bagaimana yang lain? Apa iri atau tidak gitu ya? Bagaimana cara kita memasuki komunitas? Itu ada banyak persoalan. Boleh enggak kalau kita masuk ke komunitas ini juga muncul barusan, lantas kita pergi begitu saja. Jadi yang pertama ada persoalan epistemologis, yang kedua ada persoalan etis, persoalan moral, persoalan kepantasan di dalam proyek semacam ini. Kita sebagai orang luar masuk ke dalam satu komunitas, lantas kita bertanya lagi siapa kita, apa hak kita atas komunitas itu. Itu sebabnya kita kemudian membicarakan soal-soal bagaimana bekerja dengan komunitas, bukan ada pertanyaan soal dari soal yang epistemologis, etis, ada persoalan metodologis kemudian. Caranya bagaimana? Kalau kebenaran itu banyak, kalau secara etis yang begini pantas dan begini tidak pantas, lantas caranya bagaimana? Oh, ada yang partisipatoris, oh ada yang kolaborasi, oh ada yang pakai cara konvensional mungkin. Itu sayangnya memang acara ini masih sangat terbatas. Mungkin kita belum pernah sempat berbagi kayak begini ya. Kalau teman-teman yang sekurangnya yang baru-barulah, yang muda-muda, ada yang baru masih mulai begitu, mungkin akan ada banyak persoalan di masa depan. Juga ada soal-soal yang ditanyakan Pak Hersri, misalnya di hari awal itu soal what next. What next itu kemudian persoalan politis. Kalau kita sudah bikin proyek semacam ini gitu, terus diapain, kita mau ngapain gitu. Apakah kalau sudah membangun 161 rumah di Merapi jadi bambu, sudah kita tinggal saja, selesai persoalan kita? Apakah kalau kita sudah bekerja di kampung 2 tahun kita selesai, enggak ada urusan, dan seterusnya. Itu persoalan politis. Saya sendiri mewakili teman-teman kunci yang semuanya pada sibuk di depan komputer masing-masing. Berharap sekurang-kurangnya kalau teman-teman di Indonesia sendiri, kita bisa terus membangun, saya nggak tahu wujudnya apa, tapi sekarang lebih mudah tentu saja, ada email, ada Facebook, ada macam-macam. Kita bisa terus berbagi semacam ini. Mudah-mudahan tahun depan, yang artinya nggak lama lagi, kita bisa punya pertemuan lagi semacam ini. Saya mengingatkan lagi apa yang dikatakan Nuning pada sesi pembuka. Jadi kenapa kami bikin workshop semacam ini? Karena tahun depan kami merancang sebuah program yang namanya Museum Sejarah Komunitas. Tapi kami gak tahu museumnya seperti apa dan museum itu apa. Karena itu kami bikin workshop supaya kita tahu. Kalau kita sudah tahu, kita gak bikin workshop. Jadi kita mengumpulkan informasi supaya kita punya ide, supaya kita punya gagasan bagaimana membuat museum, bagaimana prosedur menjalankan proyek dan outputnya bisa kita tampilkan dengan cara seperti apa, komunitasnya bisa mengakses dengan cara seperti apa, kita ingin memulai program itu tahun depan. Tentu saja sangat terbuka kesempatan kepada teman-teman, sekurang-kurangnya yang minimal dari Indonesia, kalau mau terlibat di dalam proyek ini, kita akan senang hati teman-teman bergabung. Ada beberapa teman yang kita undang yang tidak hadir, misalnya teman dari Sulawesi, dari apa kelompok Jimpe jenenge? Ininawa. Dari Ininawa kembali. ada Jimpe dari Ininawa yang tidak hadir, ada Asari dari Tikar Pandan yang tidak hadir karena sakit, ada teman lagi dari Jatiwangi Art Factory di Jawa Barat yang juga mengerjakan program yang sangat menarik dengan masyarakat yang punya sejarah panjang dengan pabrik gula dan sekarang menjadi kerami dan menjadi pusat seni, tidak hadir, tapi lain kali mudah-mudahan bisa hadir. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada makanan, makanan kecil maupun makanan besar.